Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ay kama qal wa man yudlil falan tajidalahu waliyan murshidah. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين جمع صلاة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita berujar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia rahmat nikmat yang Allah selalu curahkan kepada kita semua sampai detik ini. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua kelak dibangkitkan bersama sop-sopnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bila mana amal soleh kita tidak mencukupi menjadi syarat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berharap mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usikum wa iyya ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib memberikan wasiat pertama, wasiatut taqwa, wasiat yang wajib disampaikan kepada jamaah setiap Jumatnya, karena taqwa merupakan sesuatu yang paling urgen yang harus kita miliki selama kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengartikan kalimat taqwa dalam hadisnya, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis ini merupakan sebuah doa, permintaan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inna nas'aluka al-huda wat-tuqa. Sebelum Rasul minta ketakwaan, Rasul minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hiya al-hidayah? Apa yang dimaksud dengan kalimat al-huda dalam doa ini? Al-huda adalah ilmu syariah. Jadi sebelum kita memiliki dan mendapatkan nilai takwa, maka yang paling pertama harus memiliki ilmu syariat akan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang muslim, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka bagi kita setiap muslim wajib menuntut ilmu, khususnya ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian kita memiliki nilai takwa, karena takwa dalam maksud di dalam hadis tadi, wa nas'aluka at-tuqa. Setelah dapat hidayah, dapat ilmu syariat, barulah kita mampu mengamalkan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan setiap hari. Maka kata Rasul sampaikan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kenapa penting ilmu syariat? Kenapa penting ilmu sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada satu amalan apapun yang Allah terima kecuali amalan yang sesuai tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna takwa yang sungguhnya adalah wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Takwa itu adalah semua apa yang datang kepada Rasul dari Rasulullah kita ambil, kita lakukan, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan segala bentuk yang Rasul perintahkan dan menjauhi segala bentuk larangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita hari ini, tema singkatnya, limadha ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Hadha sual, sual min syekhul Islam. Ini kalimat pertanyaan yang ditanyakan oleh ulama besar kaum muslimin. yang jawabannya enggak usah ditanya kepada orang yang selain Islam, tanya sama individu kita masing-masing. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Mengapa, kata syekhnya, kenapa orang Islam itu terjadi kemunduran sedangkan yang lainnya itu terjadi dan merasakan kemajuan? Padahal dulu zaman jahiliyah, sebelum datangnya kitabullah, sebelum datangnya ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana Arab jahiliyah, bagaimana mundurnya peradaban kaum muslim Arab jahiliyah dulu. Kemudian Islam datang, maka semua berubah. Lantas kalau kita ingin jahiliyah, ikuti orang Arab jahiliyah. Kalau ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, ikuti juga Arab setelah datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menyebarkan Islam itu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sama-sama kita saksikan, perhatikan kehidupan kaum muslimin, enggak usah ngurusin yang lain. Urusin kaum muslimin. Kita lihat betapa banyak kaum muslimin yang hari-harinya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, kehidupannya itu membingungkan. Dia hanya setiap hari yang dilakukan adalah mencari, mencari dan mencari. Pergi kerja belum terbit matahari, pulang kerja matahari sudah terbenam. Itu. Dan sampai-sampai pekerjaan yang dia lakukan melupakan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Apa itu? Ibadatullah. Sampai lupa orientasi dan tujuan penciptaan dia, kenapa dia diciptakan di bumi ini. Apalagi zaman COVID-19 ini, berapa banyak yang bangkrut, berapa banyak yang stres, berapa banyak yang di PHK, yang kemudian putus asa. Siapa yang disalahkan? Tuhannya. Seakan-akan Tuhan tidak adil. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kata Allah dalam surah Al-Fajr, manusia itu ketika Allah kasih nikmat, dia bilang Tuhan sudah memuliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadaru 'alaihi rizqah. Ketika Allah cabut bagian daripada nikmat yang pernah dia miliki, dia katakan rabbi ahanan, Tuhan sudah menghinakanku. Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Yang tiap hari saya bersembah, bersujud, baca Quran, kok saya enggak makmur-makmur hidup saya? Jabatan saya enggak naik-naik, gaji saya juga enggak naik-naik. Bahkan saya kena PHK di antara teman-teman saya yang dulu teman saya itu, Kak, mungkin di antara mereka enggak taat dan tidak setaat yang saya miliki. Waliyadz billah. Kaum muslimin, hadirin solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Kenapa kita kaum muslimin ini mundur? Kenapa? Jawabannya adalah li'annana natrukul Qur'an. Karena kita sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an. Karena kita sudah meninggalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Rasul pernah ngadu ke sama Allah. Wa qala ar-rasul, Nabi Muhammad ngadu sama Tuhannya. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi. Kata Rasul, ya Rabbi, Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Kaumku hari ini sudah mulai meninggalkan Al-Qur'anmu ya Allah. Yang Al-Qur'an tibyanan likulli syai. Yang Al-Quran engkau turunkan untuk menjelaskan segala bentuk sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Urusan keluarga, politik, dan segala macam bentuk yang ada di muka bumi ini Allah jelaskan melalui Al-Quranul Karim. Maka seandainya kita sudah mulai kembali kepada Al-Quran, enggak ada namanya putus asa. Tidak ada. Karena kita punya tauhid, Pak. Mungkin bapak dan kita semua bertauhid uluhiyah, memang sholat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Tapi tauhid bukan satu, tauhid ada tiga. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di mana yang banyak terjebak kita? Kita banyak terjebak bukan tauhid uluhiyahnya. Memang setiap kita sholat, memang setiap kita berpuasa, Tapi ada banyak yang terjebak, lupa bahwa yang membeli rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pedagang itu takut meninggalkan dagangannya karena takut lari pelanggannya demi menjalankan ibadah sholat. Tidak sedikit yang belum berani keluar dari pekerjaan yang punya nilai ribawi karena takut dia miskin, dia lebih takut kepada pekerjaan, lebih takut hilang pekerjaannya ketimbang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya sampaikan, kaifa nakhafu minal fakhri wa nahnu abdul ghani. Bagaimana kita takut dengan kepakiran, takut dengan PHK, takut dengan kebangkrutan, sedangkan kita punya Tuhan yang maha kaya, Abdul Rahim, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha mengasihi, tak pernah pandang bulu siapapun dia. Pak, kalau urusan memberi, Allah ini beri semua makhluknya. Maka kalau ada yang capek-capek sholat malam, berdoa minta disukseskan, tidak salah, betul. Tapi jangan lupa, ada banyak di luar sana, mereka sukses dunianya tanpa sholat malam. Maka rugi kalau kita hanya tahajud minta dunia. Rugi kalau kita sholat duha agar diluaskan rezeki saja. Yang penting itu Allah selalu mencintai kita. Itu paling urgen. Itu paling urgen. Bukan berarti bertambahnya harta, jabatan, Allah cinta sama kita. Enggak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sampaikan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Al-Quran ini motivasi Rasul untuk kita kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya ini kitab, Al-Quran ini, kata Rasul, Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kitab Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharin. Allah juga akan menghinakan seseorang karena kitab ini juga. Yang kembali kepada Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Yang mulai meninggalkan Al-Quran, Allah hinakan dia. Di mana kita tahu? Rasul sampaikan dalam hadis yang lumayan panjang. Kata Rasul, "Idza tabaya'tum bil'ain." Ini Pak, penyebabnya kenapa? Ini penyebab yang paling penting. Penyebab kenapa kaum muslimin mundur dan hancur. Kita jumlah kaum muslimin di akhir zaman itu gusaun ka gusa'is sayl. Jumlahnya sangat banyak, kata Rasulullah, nanti umatku di akhir zaman seperti busa yang ada di lautan terombang ambing. Husaun kaudusa isai. Maka kenapa jumlahnya banyak tapi di berbagai negara umat Islamnya dibantai di timur-timur tengah sana, jadi bahan olok-olokan agama Islam ini saat ini? Kenapa? Enggak punya taji lagi. Kenapa? Karena Rasul sampaikan, "Idza tabaya'tum bil'ain." Penyebabnya, jika kalian tabaya'tum bil'ain, berniaga, mengadakan perniagaan, in, ain, yang kalian tampak melihat bahwa perdagangan kalian memiliki nilai riba, tapi seakan-akan kalian tidak merasa riba. Mobil, kalian punya mobil, mobilnya riba. Kita punya rumah, rumahnya riba. Kita punya HP, HP-nya riba. Bahkan pakaian yang kita pakai untuk sholat pun bernilai riba. Idza tabaya'tum bil'ain wa akhadtum aznabal baqar, kata Rasulullah. Kalian sudah mulai meremehkan nilai riba. Kemudian kalian sibuk pegang ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan kehidupan dunia, mencari uang. Waraditum bizzara, sibuk dengan pertanaman, sibuk dengan perkebunan, sibuk juga dengan cari uang. Wataraktumul jihad, kata Rasulullah, dan kemudian kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Apa akibatnya? Rasul sampaikan, sallallahu alaikum dzullan. Maka Allah timpakan kepada siapa? Allah akan timpakan kepada kaum muslimin yang sudah meninggalkan empat perkara tadi. Sallallahu alaikum dzullan. Kehinaan yang hina dina. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kita mau kembali kepada agama kalian. Sampai kita mau kembali kepada kitabullah wa sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua saya simpulkan, pertama bahwa mari kita kembali kepada Al-Qur'an, karena Rasul sampaikan kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Hadisnya panjang, di antara potongan hadisnya, setiap kalian itu sesat kata Rasulullah kecuali orang yang aku beri petunjuk kata Allah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepada Allah, mintalah bimbingan kepada Allah dari setiap semua yang kalian lakukan setiap harinya, niscaya aku akan berikan bimbingan dan petunjuk kepada kalian. Apa petunjuknya? Kembali kepada Al-Qur'an itu sendiri. Kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Pak, harus ingat, semua beberapa nabi banyak mukjizat. Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat sampai mampu membelah lautan. Tapi seiring meninggalnya dan wafatnya Nabi Musa, maka hilang mukjizatnya. Nabi Isa punya mukjizat, hilang semua mukjizatnya dengan diangkatnya Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang sangat agung, yang disampaikan kepada kita, yang tidak akan hilang sampai hari kiamat nanti, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, yang menjadi tuntunan dan petunjuk bagi kita. Maka dari itu, mari kita narji'u ila dinikum, kembali kepada agama kita melalui ajaran Rasul Muhammad SAW dengan cara membaca kitabullah dan membaca sunnah Rasul Muhammad SAW. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا توبة نصوحا واجعلنا من حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.